أنزل سكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله الرحمن الرحيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من أخير الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قرآن سورة محمد آيات 18: أهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أسرتها فأن لهم إذا جاءتهم ذكرهم. Allah berfirman, maka tidaklah yang mereka bangga-banggakan atau mereka yang tunggu-tunggu melainkan hari kiamat, yaitu kedatangannya kepada mereka dengan tiba-tiba. Karena semuanya telah datang tanda-tandanya, maka apakah faedahnya bagi mereka, kesadaran mereka itu apabila hari kiamat datang yang secara tiba-tiba. Lalu ada hadis Nabi dan Abdullah bin Makil dari Abdullah bin Makil radhiyallahu anhu, semoga Allah memberi kepadanya. Qala, Abdullah bin Makil berkata dan menerangkan, karena abdi inda bani Mas'ud, ayahku sedang bersama Ibnu Mas'ud. Jadi ilmu itu sambung menyambung, Abdullah bin Makil dapat daripada ayahnya yang pernah dekat dengan Ibnu Mas'ud sahabat Nabi. Yaqulu, apa yang didapat dari kedekatan ayahnya dengan Ibnu Mas'ud, ternyata ilmu itu harus disampaikan lagi sampai ke Abdullah bin Makil, ke anak dari si bapak ini. Kami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu bersabda, kata bapaknya Abdullah bin Makil yang menerima informasi dari Ibnu Mas'ud, apa sabda Rasulullah? Ternyata hadisnya pendek sekali. Yaqulu annadha taubat, yang disebut penyesalan itu adalah taubat. Waktu iman rahimahumullah, semoga kita termasuk orang-orang yang menyesal di awal, karena itu adalah pendapatan. Yang bahaya itu menyesal di akhir, tiada guna. Kaduhum itu mangihtung-tung ku sabab pegat silaturahmi yang pituduh numaha agung gadiruna humarurung humarugung awak begung turun air pulung herat. Maka Umar bersyukur, Umar bin Khattab, lalu Umar itu lembut hatinya pada ekstreman ya, ek singa padang pasir, tapi awak rembok sapak masuk Islam hatinya jadi rintok. Pengen preman hati roman, awak security ada Hello Kitty. Itu terwujud daripada lembut hati ketika melihat burung. Dia meneteskan air mata, ya Allah, mending aku jadi burung saja. Kenapa? Ingat perbuatannya dulu. Ya Allah dinaroti, disembah lapar di opi, disamuan, disembah lapar di samuan. Menangis kadang, kadang tersenyum di tengah-tengah beliau merenung gitu. Ayang seri ku kalah bukan bodoh. Mungkin yang gusti dinuruti, pas lapar di opi, kau mau kerja latri lengenan gue. Aduh ampun ya Allah, ku tanya di opi lengenan. Tapi Allah nanti nyapok karita, daroti. Lalu dia menangis ketika ingat akan perbuatannya yang jahiliyah, saking malunya dengan keadaan saat itu. Lalu dulu punya anak perempuan hina, beliau seorang petinggi saat itu di Quraisy, dan ditakdirkan punya anak perempuan, gengsi, dibawalah anak perempuannya ke satu lapang yang luas yang tidak ada orang melihat di sana, mencangkul sendiri untuk membuat kuburan bagi anak itu. Lalu ada tanah yang terpercik ke mukanya dan anaknya membersihkannya. Kau bayang tuh, bapaknya macul ke kubur yang tak mudah, pas tanah yang akan kubur diusap ke anaknya. Tapi saat itu hati lagi keras. Pas ingat di kemudian hari, ya Allah, anak yang tidak berdosa, saat itu aku kubur hidup-hidup. Menangis kalau ingat itu. Tapi seri lamun ingat mentari tuang roti bersama mainan di sembah. Itulah manusia. Lalu setengah dari ilmu Islam itu dikuhumarkan setelah Nabi mimpi, karena mimpi bagi Nabi adalah wahyu. Dan klasiknya Umar, luar biasanya, dia belusukan. Jadi jangan kaget kalau ada presiden belusukan, berarti presiden itu membaca hadis ini. Cuma lemot. Jadi bagi lagi saya itu belusukan. Umar itu nyumpur sih kayak masyarakat dan kelaparan. Ternyata iya, ada yang menangis. Di zaman para wali pun terjadi di film Sunan Kalijaga itu ada yang meluk batu sampai anaknya tertidur karena keadaan failit. Lalu ketika itu ketahuan sama Umar bin Khattab ada rakyat yang kelaparan, Umar langsung ke gudang negara mengambil. Lalu ada asistennya, Babi Menunungan, ya aku tidak mau nanti pertanggungjawaban kelaparan rakyatku ini selama aku pimpin, aku yang menjadi beban di akhirat, biarkan aku yang membawa beban. Keren gak tuh? Sekarang dihitung-hitung hutang negara ini lebih dari kapasitas sebelumnya. Kalau bayi yang belum lahir saja sudah menanggung hutang 20 juta sekarang. Cik ahli nurajin hitung nanti kumah hitung. Mantap saya rekoga anak dia tegelah naik gelah. Terusnya budak tetua dulu saja kan naki kembali. Itu kalau hutang negara ini akumulasi itu 20 juta per orang kapasitas setiap nih. Nah, tapi wayana hutang urang diomong-omongin. Nah, Umar dulu malah aku takut, malah di satu riwayat aku takut kalau selama aku memimpin lalu kemudian ada jalan rusak dan budak jatuh tijalike dari jalan yang itu selama aku memimpin itu aku diminta pertanggungjawaban sama Allah. Maka Umar jalan tidur mikir sin ayat jalan rusak, sin ayat jalan berlubang. Kalau sekarang tidak hanya berlubang, lubangnya yang berjalan-jalan. Banyak usaha yang dari jalan gorengnya, jalan tengah aja digorengan, tuluy dirusak gitu, tuluy megang pakai kain celaya, cerek, cerek, ternyata usaha tina jalan goreng. Saya akan memetik hikmah, jadi kalau mau meninggal sekarang, masuk surga dijamin. Kenapa? Umar saat itu khawatir selama memimpin, menanggung dosa rakyat, rakyat nih. Dalam menayang masuk surga, maut nahirnya. Ame ada seorang ditanggung ke pemimpin, oh udah. Tapi dah siap Ustaz, kena ada. Maka Alhamdulillah masih dihidupkan sampai malam ini. Lalu saya buat tema, seram tadi ketemu di Malaka Hotel dengan sekelompok komunitas. It's off the town, rumah kami, Javes. Ustaz, ah, gak bakal datang, kalau tetap, no. Ini cina. Judulnya serem, penyesalan ahli neraka. Nah, bener serem, ayo mau jadi ahli nama. Ya, gak usah serem kalau gak akan jadi ahli neraka. Ya. Biqadil ulama yukbalul ilmu, hilangnya ilmu bukan menghilangkannya Quran atau tulisan-tulisan tentang agama, tapi dihilangkannya para pengajar agama. Ketika ustaz meninggal itu 10 tahun, 20 tahun belum tentu ada gantinya. Ketika artis maut, Olga maut datang hari ini. Ya. Si Billy, erek pun selebritis kan, malah ayah audisi nih, kau mau bisa Evi Mawan, saya nggak ngambil tiga nana, ayah kemari ucing kan dibuat, udah ya, Abu Hurairah, nah ini tanda kiamat, terus ketika Homer dianggap minuman biasa, jika kan ubahan mereka kan Homer, ibu-ibu gitu lah, buat minum nanti sore sama menang minum minyak kelapa lah. Hanya tengaruh pahlin ben dulu. Dulu jinah terbuka di mana-mana. So sekarang kalau lihat orang pacaran, kalau malam minggu balik di Alatip, waktu masih ayah, terus halodo, cerah, bensin, pino, ah kemudian gak beringin tiga, saya cari dulu maksudnya. Itu banyak anak muda yang lagi menjengah, usia kalian, itu ketika nikah. Ya, awalnya dia ada mana-mana itu kan, Yuzang, Yuzang, tadi yang tiga si Leonardo DiCaprio, wena film Titanicnya pada mana-mana kita asih. Tidak pernah ditinggali hiji-hiji ayah, aki-aki jengkilin ini. Jadi yang malu itu bukan yang melakukan, kita yang lihatnya. Jadi erano ningali udah. Nah, betul prediksi Nabi itu. Terus ketika seorang ibu melahirkan majikannya, awas kita pelakunya. Kalau mau keundangan, nitip anak ke orang tua tanpa izin dulu, mah nyampe budak. Ya, enak aja. Itu orang tua kita dibikin membantu. Mah nitip nyesel, biji kasur. Kasur. Ruksak lengan kolot udang. Memicu datangnya tanda-tanda kiamat yang diprediksikan oleh Nabi. Maka di sini perlu penyesalan atas perbuatan yang keluar dari jalur yang tidak Allah inginkan. Maka kata Nabi, an-nadamu taubatun. Penting hati itu mana yang dosa, mana yang bukan dosa. Yang bukan dosa ditingkatkan, yang dosa disesali. Dari Ibnu Umar bersabda, inna Allah, semuanya Allah yang baru taubatan al-abdi malam yughalgir. Semuanya, kata Umar radhiyallahu anhu, Allah akan menerima taubat seorang sebelum sekarat. Nah, ini yang menjadi nangis Umar dan menjadi manuk. Kalau lihat burung, Umar nangis. Orang mah ceri lamun manuk kurang dibawa. Menurut ceri tikukur lagi. Baya sudah yakin ini tikukur nulahin. Yang ceri Umar. Mending jadi burung saja, karena kalau binatang itu matinya cuma belatungan, tapi kalau manusia ada balitungan, ada perhitungan. Kenapa? Saking ingatnya dosa masa lalu yang tadi diceritakan di awal. Maka semua sama, tidaklah menunggu dari apa yang mereka tunggu melainkan hari kiamat, yaitu kedatangannya kepada mereka dengan tiba-tiba. Karena semuanya telah datang tanda-tandanya, maka apakah faedahnya, apa manfaatnya bagi mereka, kesadaran mereka itu apabila hari kiamat sudah datang. Quran surat Muhammad ayat 18, penyesalan di akhir itu tiada guna. Kaduhumma, kata orang Sunda, karatihela ayat kaduhum mutihela ayat nuntun doma ceprok, kemarin kurban nuntun doma, dengar doma nanti kaduhum tihela doma mutihela ya kaduhum tihela ngelulihan doa ya. Nah, nanti kalau sudah penyesalannya masuk ke episode kehidupan berikutnya, kehidupan setelah kematian, akhirat setelah dunia, diawali karantinanya itu min adzabil qabri, yang kita baca dalam terakhirnya di akhir, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri, kita berlindung kepada Allah dari adab kubur. Itu karantina pertama. Kalau yang soleh 6 solihan disuruh istirahat, bobo nya capek dari kelelahan dunia, sok istirahat. Tanu santai di dunia, kita gawe di ditu ningali neraka mah kabeh. Kalau kurang percaya bawa aja airnya. Ya. Maka Nabi itu kalau ketika dibangunkan di yaumil akhir nanti seperti orang yang baru bangun tidur. Maka penantian itu mengesalkan. Lama sampai akhir zaman Nabi itu bertanya, hari apa ini? Dan kasing soleh, amin dibobok ke kata kanu mah bo macak ruk sarekeun mah balik bobogeun lah mah leres geus dibejaan teu ngagugu wae mangga mamam ganti ngaranna ya Oping geus tong ribet ngaranna geus menyesal karena menyia-nyiakan umur. Ini penting bagi anak muda, jangan sampai orang yang termasuk menyesal di akhir karena menyia-nyiakan anak apa masa muda, menyia-nyiakan umur ya. Ini luar biasa kalau anak muda berkumpul di rumah Allah beribadah, Allah suka. Kalau orang tua ngumpul mah suka, laiknya sederhana, Allah lebih suka ke anak muda yang kelmejena bela kesenteng, tarik lompat ke dewa, buta tulang, buta daging, buta kasagala-galana. Ya. Allah suka. Maka hati-hati, ada satu pertanyaan di Yasin. Ini bagi yang suka baca surat Yasin, mungkin ingat. Yasin ayat 68. Wa ma nu'ammiruhu nunaqqisuhu fi khalqi afala yaqilun. Dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya, niscaya kami akan kembalikan dia kepada kejadiannya. Maka apakah mereka tidak memikirkan? Perhatikan kalau kita punya orang tua yang sedikit umurnya agak panjang, kesananya pikun, itu kelakuannya kembali ke bayi. Kuntuna mulai urang, makanya mulai kembali bubur, jalannya tidak sekeras lagi mulanya, seperti bayi saja, malah merangkak. Maka kata Nabi di satu hadis, berlindung dari kepikunan. Kalau kita diberi umur panjang, kembali ke bayi. Ini kata Quran surat Yasin, nggak bisa dibantah, ini bukan hadis. Lalu perhatikan faktanya, betul. Aki-aki manjiga orang, begitupun nini-nini. Aki-aki itu laki-laki ngeskolot. Nini-nini orang ngeskolot. Ya. Tuh, apa buktinya? Pipis di sana, kan sekarang ada fembus buat kakek-kakek. Pipis di sana, makan di sana, menangani ibadah, sholat itu, karena pikun. Tadi secara fisik, gigi yang tadinya kuat, mulai copot gigi. Kembali ke bayi. Tapi beda nasibnya kalau bayi dilihat tidak ada giginya kita suka, kita punya bayi 11 bulan. Tiap pulang, sengit, bumiak kelon, diciuman, dihirna. Meninggali aki-aki, oh Tuhan, yang nyuman, no. Yang lompat. Nah, on saat berdumpah, saya tidak kegiatan, nyama, saya tidak koromo, itu kan nyesuruh Tuhan. Dari Abi Barda Al-Islamiyah berkata, bersabda Rasulullah SAW tentang tidak akan melangkah kaki seorang hamba la yazula qadama abdi yaumil qiyamah, tidak bergeser kaki seorang hamba di yaumil qiyamah hatta yus'ala an umrihi, sehingga ditanya tentang umurnya dihabiskan pakai apa. Loba ulin, loba dikir. Lamun hirup teu dikir era urang mah manusia. Uzguru zikran kasiro, kudu banyak pikir. Mobil wae dikir di jalan Sukabumi. Mana mobil teu dikir, di mana jalan Sukabumi ta masjid mobil dikir mah di jalan Sukabumi, beda pengertian eta mah dikir mah. Nya. Sementara rezeki dari Allah banyak sehat, banyak sakit. Banyak lapar, banyak kenyang. Banyak-banyak. Tapi waktu habis dipakai lalai di dalam kehidupan. Wal asri inna insana lafi usri. Maka penting adanya iman dan amal soleh. Tidak bergeser sebelum umurmu kau pakai dihabiskan untuk apa. Ingat lima perkara sebelum lima perkara. Sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. Dari buhong san kobla hongsin, bersyukur kalian kalau dipilih jadi anak muda yang mampu memanfaatkan umur. Yang kedua yang ditanyakan oleh Allah, bagaimana banyak di akhirat nanti menyesal karena menyia-nyiakan tentang ilmu, sejauh mana pengamalannya. Ngaji nama rajin, tapi terajin nggak mampu, ya. Dapat ilmunya sering, tapi tidak terlihat dari perilakunya. Maka ilman itu harus nafian. Ilmunya ini bermanfaat tidak? Atau teori saja? Karena tanah itu ada tiga. Satu, ketika hujan turun menyerap, menumbuhkan. Yang kedua, menampung ketika hujan turun. Yang ketiga, lewat saja. Cuma tanah cadas di bejaan lewat saja ilmu itu. Ada ladang, edan-edan, ngaji-ngaji, judi-judi. Nah, yang termasuk yang tanah cadas. Yang kedua menampung, rajinlah ngaji, ngajinlah rajin. Wow. Tapi tidak untuk dunia, untuk orang lain, teoritis. Itu ada ibu-ibu curhat, Ustaz saya kesal sama suami saya. Sabar. Enggak, masalahnya bukan masalah sabar. Semenjak kena jejer karena kebohong babaturan anak, jadi jamaah ahli sunnah wa usul. Balik gawe nyokot jejer, balik gawe nyokot jejer. Mana nama ke sebuah darah, jantan tau hasilnya dipakai upah. Sampai ada yang ada bolanya, jadi itu hukumnya, karena saya RCTI, berarti musim maghrib. Ini yang hurung. Kan gigi Tuhan hukumu, saya terus saja lihatnya ibu mah, ayo kanan hukumu tirujang, ibu salilah jadi pemajikan, atau pernah diplok 3 jam, jika nangka hukumu, babi biar trik, ibu yang diplok tirujang, ibu senam gerakannya satu arah, hingga hukumu. Salah kira balik, alhamdulillah diplokmu ngantin tirujang, lebihnya di Ciduan. Ustaz Jair, ini makan batu ali, tiap balik kawin gak gosok batu ali, nah ibu mesti jarang digosok. Ini jasad sampai rusak, bekas apa ini? bekas memot orang itu bisa obat. Nah, sholat itu mau menyebabkan dekop aja, tapi urus motor mah tapak kenal kuat, tapak non, tapak setan, ya, tak hamburaan gak mau teman lucu mulai pada nanti. Pilih pernah ke baju ku setan, ya, ketengah setan, kebetik kuplingnya, kehebat helm, bah, baru bah bahasa nanti. Apun terapi brother, cuma hamburaan gak motor. Jadi akan diminta pertanggungjawaban. Hadis riwayat Tirmizi dan riwayat Abu Daud. Ini ada hadis kembali tentang jangan termasuk orang-orang yang menyesal di neraka. Ketika ditanya, oke, pembeli, nah ini. Dari Aisyah radhiyallahu anha bersabda bahwasannya Rasulullah bersabda, Aisyah dapat ilmu dari Rasul. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan ibadah tidak atas perintahku, maka amal itu tertolak. Ini menyesal juga. Bekerjanya tidak mengikuti contoh Rasul. Jadi amalnya gak gunung, tapi di akhirat di reject, di retur. Maka banyak orang yang berteriak di sana nanti, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, kembalikan aku ke dunia sebentar untuk apa? Mengulangi amalku di herni. Wow, sudah habis waktumu. Kenapa tidak dari dulu tidak beriman kepada Rasul yang aku utus untuk kau ikuti apa yang pernah dicontohkannya dalam beribadah kepada Allah? Maka patokannya adalah al-aslu fil ibadah at-tawqif. Asal ibadah itu diam menunggu, wukuf. Illa madalla dalilu ala al-amri, kecuali ada dalil yang memerintah. Jangan lantas serta-merta saking semangatnya iman lagi naik, baby, setengah tujuh ya, burulah tegwa tahan sholat. Jauh-jauh. Ini sholat dulu ya, baby. Jangan terlalu kreatif, baby jenuh dulu ya, terokat aja 4.5 lah. Tingkat itu, stainnya seuti. Ini koper sesna, mana motor lu. Ini bobok seuti lah. Ini ada aset kenal pol. Jadi menyesal kalau ibadahnya itu tidak valid. Nah, lalu yang kemudian, orang yang menyesal di neraka itu nanti menyesal tidak mau menerima dakwah. Eh, ngaji gitu-gitu kene tiba-tiba lagi. Anggar wae kalakuan awan. Ini sudah penolakan. Hampir-hampir neraka itu terpecah lantaran marah. Di Quran surat Al-Mulk, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka. Saking marahnya mereka dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir. Penjaga-penjaga neraka bertanya kepada mereka, apakah belum pernah datang kepada kamu seorang pemberi peringatan? Hati-hati di Al-Tif, sering ada pengajian, tapi tak pernah kabitan. Nongkrong, ini ada. Pada awal, ayo milu kajian rumah. Sila ya. Al-Tif, sekecilan seberat tahun, ya. Alhamdulillah, orang istiqomah. Ketika gue udah penuh ngaji. Maka takadu tamayyazu minal ghaib kullama ulkiya fiha fawzum sa'alahum huzanatuha alam yaktikum nadir. Malaikat penjaga neraka marah, melotot, jamret, alungkan, ayo mana baru lah, cana ayo gak ngejak gitu. Tapi kok preman lah ini kulintir hadisnya. Entah mereka, oh, tau kak kok. Udah geningan malaikatnya greget, oke. Okay. Eh, kok greget nanu parah, kurang kaya, lu kena lewi. Lu mentas ke surga. Cobaan. Anak nafsu malaikat, satu aja yang nafsu jelemah. Malaikat itu tidak bernafsu. Seproporsi amal kita saja. Cuma ini mengingatkan bahwasannya, hati-hati banyak peringatan-peringatan, tapi tidak diindahkan. A'al dar tahu, amlam tundirku, layu minun hare. Karena khotam Allah wa'ana kulubihi, hatinya sudah dikunci. Wa'ana sam'ihim, telinganya sudah dikunci. Wa'ana absorihim, hati apa? Pendengarannya, penglihatannya sudah dikunci. Isyawah, digembok. Walau azabun alim, itu yang menyebabkan azab bagi mereka. Maka bersyukur telinga kita masih bisa mendengar kebenaran, mendengar suara adzan dan mengikuti, lalu menindaklanjutinya. Maka pertanyaan malaikat, belum datangkah seorang pemberi peringatan kepadamu? Ini juga jadi kewajiban kita, bejatan seperti ke anak kecil. 7 tahun belum mau sholat, ku baca hadis Nabi. Cepret, ku nawan. Ku leutik cepret mah nyere. Cepret ku nyere ku leutik. Nu leutik mah biasana i nyengil, nihil, leutik cepret ku nyere. Ya. Nah, lamun aki-aki can rek sholat, ieu mah geus udah leutik ku nawan. Buku hal gede-gede itu berimbang gitu. Tapi ini orang di ayat ini waqalu law kunna nasma'u wa naqilu, ngaku ada terdengar di alatin pengajian, sebenar ada mendengar, malah suara adzan pernah sering dengar. Sungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan, lalu kemana? Law kunna nasma'u wa naqilu ma kunna bi ashabi sabil, tapi kami tidak indah. Penyesalan enggak? Penyesalan. Kata humbala ya adan di hari-hari. Jadi, sudah penyesalan yang tiada akhir. Allah, lalu mereka mendustakan. Dan kami katakan, malaikat, kata Allah, Allah tidak menurunkan suatu pun kamu, tidak lain hanyalah di dalam kesalahan yang besar. Jadi tidak ada alasan lagi di hadapan mereka pakai pengacara tadi. Nggak bela amal lah lah. Dua, ibadah tidak guna, tidak memampat umur, salah mencari harta, merusak diri, tidak dipakai beribadah kepada Allah, padahal perangkat itu untuk beribadah kepada Allah. Maka ibadah dalam Islam itu sesuai fitrah. So, ruku menzalimi diri enggak ruku. Terus ruku ayat yang selanjutnya gitu dah. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubih. Sesuai fitrah. Ayat itu perintah Islam menyilakakan jangan madorotkan. Ya. Perintah menunjukkan telunjuk ketika atahiyat ke sahayana. Kenuanya curukan. Ada pertanyaan Ustaz, kemacam menunggu curukan? Pernah ditanya, dahulu curukan. Dah atahiyat, maka kenuanya curuk. Curukan, jangan malah istihar. Dah curuk kurang mah buntu. Ganti, weh, bunuh. Kencang, pulang. Pak tak puluh mas, tak tahu tuh nu kencang, lu ganti curuk mulai. Apa nawai? Aduh gitu mah pinter. Dongeng nu buntungnya, untungnya nih buntungnya. Nu buntung cicingna, jandela damri teh nih. Bila orang mengeluarkan anggota badan, mana hari dah rada gitu, nolos. Damri jadi tuh susah. Jadi lo ke siap untung aing buntung untuk buntung buntung. Jadi buntung ke untung kan. Ya. Nah ini ada jawaban dari mereka di surat Al-Mulku ayat 11-nya. Sekiranya kami dulu mendengarkan dan memikirkan apa yang kami dengar, niscaya kami tidaklah termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala apinya. Mereka mengakui dosa mereka di ditukmah, maka kebinasaanlah bagi penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala api. Tidak. Yang keempat, tadi tidak menerima dakwah. Yang keempat, menyesal karena mengikuti ajaran sesat dan menyesalkan. Ini lagi tren. Banyak anak muda yang majemna seperti yang berkumpul di Alatim, diajak malam hari ke Ustaz Kernaun, Ustaz sholat kene. Hari ini, jika lu benar, saya ngomong nanti. Hari ini sholat kene. Jadi ajak teh manehna 3M atuh nolakna teh muhun mangga moal. Mangga mamang. Mamang geus boga dadilna nya. Hayang nu kagolong deukeun apa menyesal di neraka mangga mamang. Ya ganti maneh ngaranna mul. Maneh opi. Geus tong dibuat ngaran geus. Bambung Tai Boy menyesal karena mengikuti ajaran sesat. Ini ada satu ayat ya, Al-Mu'minun yauma taqallibu wujuhuhum finnar, pada hari ketika mereka dibolak-balikan, dikepret dibolak-balik. Tiga orang baru kerjakan PR ke guru matematika. Hadir. Mana kerjaan PR? itu pak lantar berbentuk orang di Al-Arab 179 walaqad darana li jahannam katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha. Disediakan neraka untuk kembalinya manusia karena di akhirat itu hanya dua tempat kembali, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Adapun satu tempat yang namanya neraka kebanyakan penduduknya itu katsiran minal jinni wal insi, dari bangsa jin dan bangsa jun. Jin dan jun manusia dinaidi maksudnya. Manusia yang seperti apa? Jin yang seperti apa? Kita bicara manusianya. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Keras hati. Salah satunya tidak menerima dakwah. Tidak menerima peringatan bedah. Kalau batu keras mesti ada harapan mengeluarkan air. Tapi kalau hati sudah keras, summa qasat qulubukum fa hiya kal-sijarah. Lebih ngebeletran tibatan batu keras. Khadamallahu ala qulubi. Kalau tidak diobati, Allah kunci. Fi qulubihim marad. Kenapa dikunci? Karena penyakitnya bisa menyebar. Jazakumullahu marad. Terus Allah tambahkan penyakit. Walahum adabun alimum bima kanu yakdibun. Disebabkan mereka mendustakan. Untuk apa dia dihidupkan? Tidak merasa akan dikembalikan kepada siapa yang akan kembali menghidupkannya. Maka jangan termasuk orang-orang yang menyesal masuk kepada satu tempat yang Allah sediakan dan kebanyakan pendudukannya itu adalah dan tidak bisa dimainkan. Baik cat asup neraka kita nahan. Kebanyakan di dunia saya panggil yang artis teh sok berburuk sangka. Tidak semua artis masuk neraka. Dua bisa jadi ahli ibadah. Karena tadi ada kategori orang yang menyesal karena ibadah salah. Mengikuti ajaran sesat. Tidak memanfaatkan Rasul diutus. Menyesal karena menyia-nyiakan umur. Menyesal karena harta salah mencari dan salah menafkahkannya. Neangan amat tinu halal, tapi dimicin kanu ada subsidi silang. Kabur. Lalu kemudian merusak jasad. Lalu kemudian menyesal karena keliru dalam beribadah, tidak mengikuti Rasul. Nanti ada surat takdir. Ada sekelompok orang berteriak wahum yastarikhuna fiha, dan mereka berteriak di dalam neraka ini, di kelompok yang menyesal juga. Kenapa berteriak dan bagaimana teriakannya? Rabbana akhrijna na'mal salihan, ya Allah keluarkan aku dari tempat ini untuk kembali melakukan amal dan soleh. Gue berlazi kunna na'mal, bukan amal yang kemarin waktu di dunia aku amalkan. Berarti amalnya sah. Ya sholat itu juga benar. Kan kita ya suka bikin ibadah versi sendiri. Ayah sholat sedih, ayah sholat gembira. Sedih sholat, ayah orang yang sholat, sholat gembira. Ayah yang gembira untuk kudu sholat. Tak suka orang nasi padam, pesen soda gembira. Ayah itu minumannya sholat. Ayah sholat anu, sholat anu, sholat anu, sholat mencari jodoh. Sholat lupa-lupa. Yang tadi kita bahas adalah masalah mengikuti aliran sesat dan menyesatkan. Banyak anak muda yang kena sindrom sekarang. Saya masih sholat hari gini, terus kubatin misalnya sholat gak lo mau tahu. Padahal minta ngomong gitu diajak dahar. Asli nabi belaan menenang karena merasa dapat ajaran baru dan menenangkan mungkin untuk kapasitas semuda itu. Oh gitu ya, mesti iran sholat tadi. Di hari tawet di sholat menang burung. Keren tuh. Hai Allah. Ya, saya yang paling jadi rumah. Tapi KPD gitu-gitu ngajar kerenian ke muda. Kami ngadebat. Anu ngesolat dia lah. Kelasnya Ustaz. Terus yang gini lah. Lalu secara harmanya saya debat lah. Karena Kak Puan nasi padang ya. Ini Bu Bata. Eh, suka itu. Ya, eh sholat ke kubatin mah dah lagi kubatin. Batin ya dahar ayahnya aku batin ayo waib itu loh. Jadi jangan sampai keliru dalam beribadah. Nanti ada pertanyaan di surat Al-Ghasiyah, penyesalan. Jadi jawaban Allah di surat Fatir ketika minta dikeluarkan dari tempat yang namanya neraka, Allah menjawab enak saja. Ya, awalam nu'ammirukum ma yatadzakkaru fihi ma yatadzakkar. Aku kan sudah panjangkan umurmu. Kenapa tidak dimanfaatkan untuk ingat kepada aku? Tidak berpikir. Ya, maka belum datang sama seperti di Al-Mulk. Seorang pemberi peringatan, maka rusaklah, rasakanlah azab yang kami timpakan. Tidak ada bagi orang-orang zalim itu seorang pengacara nanti di sana penolong. Maka Allah itu akan jadi penolong. Kalau di surat Al-Ghasyiyah pertanyaannya gini, hal ada hadithul ghasiyah? Sudah datang kepadamu seorang pembawa kabar peringatan tentang hari pembalasan? Kalau dijawab, ayah Jeremy Teti, lain menentang maksudnya. Banyak muka pada hari itu tunduk terhina, wujuhu yauma idzin khasi'ah, khusuh hadapan Allah, tungkul jika lutur. Ya. Amilatun nasibah, menyesali nasib perbuatannya. Taslana hamiyah. Lalu mereka memasuki api yang sangat panas, dipaksa. Diantri pun. Kalau lihat yang dimasukin ke bawah maru itu diantri tegak. Khusus nama mana? Khusus nama? Oh, kalak sipir itu. Buka baju, mau duit gak? Ditanya duit untuk nanti. Menitnya, amalin Tuhan. Cik ningali sholatnya. Aduh, campur ngalamun, campur ria, campur apa? Sipir nanti lalu pengen dicabok di bulak balik teh. Ya, maka hati-hati Al-Ghasyiyah. Lalu kemudian di surat Kahfi tentang penyesalan manusia karena salah dalam beribadah. Kul hal unabbi'ukum bil ahsarina amal. Katakanlah, apakah kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi amalnya? Pengen tahu orang yang paling merugi amal, kata surat Al-Kahfi. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Orang yang banyak amal dan menyangka amalnya baik. Ini persoalan yang harus betul-betul teliti. Ibadah itu perlu ilmu. Ulah ngerasa ini ada perintah, dicontohan cek ustaz, ulah cek rasul. Kan orang yang ibadahnya sok tarawih. Mungkin tarawih dari carek itu jadi HP. Dulu saya punya teman Cina masuk Islamnya hanya semalam unik. Semalam masuk Islam. Maka ulah masuk Islam kudu miboga Islam. Kalau masuk Islam terlebih masuk Islamnya karena perempuan misalkan atau karena laki-laki yang dicintainya tong diterima. Kayak orang Hindu mulai tulis pindah deui. Karena lawan masuk mah kalau keluar. Kalau mau miboga memiliki jadi tidak ada ingin keluar lagi. Lalu kemudian ada orang teman saya orang Cina masuk Islam karena tertarik ke Ramadan penuh harmoni gitu. Masuk Islam kemungkinan tarawehan kalau ada itu sebelumnya nah kok kalau ada itu sebelum terkuat ke tarawehan tidak gimana ditahan tetap ayo bacaannya jalannya seret mulut busur makani tajuk dulu bukan masjid tajuk masjid kecil musola di atas balok atau nggak berusuk keran cucur ini paling taraweh dan mereka si engkau itu kalau terkuat ke taraweh tapi si engkau ini jadi imam resep kok oh emang kayak membuka budak rek di sunatan rek nanggap taraweh misalnya taraweh deh snack down ya lah so kita lagi kecil dulu semangat ke masjid nawan musuh Ramadan taraweh. Kalau di musola saya kan di kampung itu dulu pemahamannya belum tuntas. Nah ini perlu rajin ngaji itu supaya dengan rasa benar dina ibadat itu cek ini cek dikaji ulang. Dulu mah ongkoh karena belum ajaran, belum ada ajaran bi mururil ma'i. Kalau habis kencing dikucuri air. Saya suka kalau ke Al-Hatib ada peringatan hati-hati air kencing yang terpercik menyebabkan azab kuburmu. Itu betul. Kalau dulu mah jauh teuing. kan bae lama can menang fikih can menang pelajaran agama nu detil we jadi sidul kasukeun deui. Tapi geus salat kan gitu kalau mah ayo lagi pasti aya kene seperti supir angkot Ciroyong tapi lihat kan teh nampak teu mobilna oh waktu di trem tangan wah jadi penutup mobil ulah urang mah geus sok ngaji ka latih mah eureuna di kumah bi mururil mai bageur hadis teh teu bi mururil hamplas jadi kosong ku hamplas sabayang teh kaluar jarongna ku cai ku curi supaya najisna paling gak ada syariat khitan supaya si air najisnya tenyangkrung khitan sunnah bakal lama can mau ke masjid tapi merasa sudah tahu najis tapi can menang belajar lama naik sholatnya dibuka oh kan najis tapi disimpan di sisi parkir bapak-bapak juga sama parkir tapi mereka masjidnya sepakat tiga gagal ikhrom itu mana kecalan jadi ada parkiran khusus pakai kecalannya saya mau bahwa ya, mawa lama zaman merek balsam teh apitson bukan mason ya, ngerti olah son ya. Nah ini kan jadi madorot ketika ibadah tidak berdasarkan ilmu maka hati-hati tapi lamun diberi ilmu kalau sudah mengkristal diunggerikan seperti nyambut kukir di kulit sakit itu. Nah penyesalannya kalau tidak mau diingatkan salah dalam beribadah di dunia ini masuk kategori yang menyesal karena salah melakukan ibadah tidak mengikuti sunnah hadisnya nu tadi man amila amalan laisa alihi amruna rasul barang siapa yang mengikuti satu perbuatan tanpa mencontoh rasul maka amal itu ditolak yang analogi saya sering katakan nyopot duit na ATM duit sorangan kartunan dicekal ke urang kartu ATM na. Tapi kunaon duit teu kaluar ada satu digit yang salah ketika memijit digit VIN jeung mesin umum jeung Allah contoh lain keun teu tadarus nya jelema nyieun baju ka tukang ngaput mana ka tukang semir nya tukang ngaput lagi ka tukang ngaput itu orang itu ada kelebihan bongkok itu ngajendul kalau kain mau bikin baju pak, oke itu tiga hari beres di ajarannya biasa mau beli baju di toko ngantuk dia mah ewa dah eta terus nafas ngenah cek rasa tapi jonyol kan dia tuh mangga dia dia baju ngepas tapi tidak sahnya wadah dia cek tukang ngaput nah kata saya dititah itu makanya ngahina uang diukur yang melendungnya gitu halus tapi dititah tuh sakitnya tuh di sini dibuka dicecewek bayar siap gantian kayak atau contoh mulai di reject kan sama anak contoh lain saya sapu di pendopo harus mau isuk saya sapu mana kena mimpian saya sapu pas akhir bulan minta ke Pak Ridwan kami Ridwan tapi nggak anjing ke sapunya mau ada sok ningali harus jadi bersih sana kantor maksudnya mau ya pengen minta gaji saat minta halus maka ibadah tidak hanya bagus tapi benar tidak maka bagus lawannya jelek benar lawannya salah pilih salah satunya bagus lawannya jelek benar lawannya salah milih mana benar kalau benar pasti bagus jauh kayak boleh tak benar itu alhamdulillah Rabbi kenapa Rasul mengutus Allah mengutus Rasul tanyakan kepada ahlinya bagaimana Rasul beribadah nyaman maka insya Allah tidak akan termasuk orang yang menyesal akhirat gara-gara salah dalam beribadah tadi teh sampai menyesal tidak mau menerima dakwah mengkorekkeun ngahina malah elah suka ngegeusan ngaji matana lalila tekun mek tumbuhan yang pakuat-kuat matana buat hijrah rek atau keluar di tina hijrah banyak yang parah nanti kalau tidak kuat iman setelah hijrahnya agak jauh godanya kan semakin tinggi pohon menjulang semakin besar terbakar angin sindrom yang akan kena terjadi sombong dengan banyak berkembang gitu. Sombong urang pemuda hijrah, urang pemuda hijrah engkau menik urang pemuda idaman jadi impian. Tungguin alam pemuda hijrah ini dangdutkan. Ya. Ini mengikuti pengajaran yang sesat dan menyesatkan. Tadi teh aliran kebatinan, baru dah kayak lupa aliran kebatinan. Ya nggak tahu kabar hati ini ngalih dulu. Frustasi, frustasi biasa makan itu memikir tadi yang memikir ah nangan nunggu nah we jelema mah sehingga jadi sesat menyesatkan. Mentaati pemimpin-pemimpin pada hari ketika muka mereka dikepret di bulak balik di dalam neraka disebabkan perbuatan mereka. Mereka berkata, alangkah baiknya andai kata kami taat kepada Allah saja waktu di dunia dan taat kepada Rasul. Yaqulu ya litana atta'na Allah wa atta'na Rasul. Gitu, kadung menurut ke Allah dan menurut ke Rasul. Dan mereka berkata, ya Tuhan kami semuanya kami telah menaati pemimpin-pemimpin kami dan pembesar-pembesar kami. Hati-hati kalau belajar agama, warafakna laka dikro, ketika Ustaz menerangkan yang angkat itu Islamnya, bukan Ustaznya. Maka kita sepakat, tidak ada guru, tidak ada murid, sahabatnya berat Ustaz itu. Ya. Omong imaman mau berapa? Ada satu hadis, satu jengkal. Amal orang itu tidak diterima karena yang diimaminya ada yang tidak suka. Tapi ya sudah jalankan saja, kapasitas kita bisa menjalankan. Pembesar-pembesar, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Nuturkan rusak, rusak lah mobil urang kue, nuturkan mobil arep, maya lampu, lampu tiba-tiba mobil di arep, ngerem gak dada. Jebret, kalau arti nampak itu, bang, ngerem gak dada, mana yang bang, di garasi urang. Pemimpin ngojai bareng di neraka sini dukungkan yang setan gara-gara mana orang jadi ngojai gak saya pakai panah tadi setan apa orang setan. Kita bersyukur kita sudah bisa hijrah dari komunitas yang ada pemimpinnya lalu pemimpin kita menganjurkan saat itu gak bener apa apa canongin aku puasa gaya belum apa apa sari di cobluk ya di hotel yang barang gak ada nyaman. Sang mitana pemimpin menyesal orang-orang ini kami telah mentaati pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar kami lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Ya Rob, ya Tuhan kami timpakanlah kepada mereka azab dua kali lipat dan kutuklah mereka dengan kutukan yang besar. Ini downline-nya beri upline-nya dua kali lipat pahalanya kepretnya di belakang balik ya. Ya Allah gitu protes. Dan hati-hati jadi pemimpin juga mawa ke jalan anu salah dongeng melolong teh nuturkeun naon nu beunteun nuturkeun melolong utah ngalakalapa nuculong teh tuluan haus teh ngalakalapa sugan teh manehna naek ka nu beunteun sorot geus hiji hiji aing kabur. Itu ayam bogana bahagi hei siap ngalak apa saya tak nulolong baga kebun jeruk sebab lolong nabrak tangga jeruk dengan jeruknya wani bayi pemain balemo ada jeruk dengan nah itu nasibnya kemarin dengan tangga kelapa cici memang pergi eh turun mah oke bayi dah turun mah bangun mana ke mana ayo jalan ke langit ke mana. Ya, jadi salah ditutur. Jadi menyesal nanti. Dan ingatlah ketika mereka berbantah-bantah dalam neraka. Jadi nu dituturkeun jeung nuturkeun teh debat. Maka orang-orang yang lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri yang waktu dulunya dia jadi pemimpin, semuanya kami adalah pengikut-pengikutmu. Ketua geng yang anggota geng mah ya. Maka dapatkah kamu menghindarkan dari kami sebagian ajab api neraka? Urang kan nuturkeun mana ieu tutong panas teh ngadudukna. Orang-orang yang menyombongkan diri menjawab, semuanya kita semua sama dalam neraka, karena semuanya Allah telah menetapkan keputusan antara hamba-hamba itu salaman. Dan orang-orang yang berada dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka jahanam, mohonkanlah ampun kepada Tuhanmu supaya dia meringankan ajar dari kami barang sehari. Ya Allah, istirahatlah supaya disiksa wae. Itu disunahkeun. Penjaga jahanam berkata, sipir-sipir, dan apakah belum datang kepadamu Rasul? Sipadinya wae anger malaikat jawabna teh. Hei bang, dah, angnya Rasul, enak mana istirahat? Hah? Sangat tinggal, sangat dicekes ke nera, haluman gane, sebentar tanggap HDW berapa tuh? Kan kayak sipir makin tuh, kayak serimanya, ya Rasul, mengadakan kacang ya. Dengan membawa keterangan-keterangan, mereka menjawab, benar, sudah datang. Penjaga-penjaga jahanam berkata, berdoalah kamu, dan doa orang kafir itu hanya sia-sia belaka. Tuh ngacak bro gue, sing ngagorok, sing tari, main ngadenge, dia main, eh kocok di. Yang terakhir, orang yang menyesal di neraka itu adalah yang menyesali nasibnya. Siapa mereka? Dalam Quran surat Al-Mu'minun diterangkan, apabila sangkakala ditiup. Nah ini masuk ke kiamat kubro ini. Apabila sangkakala ditiup, maka tidaklah ada lagi pertalian nasab.